بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. Para ikhwatu yang dimuliakan Allah, hari ini seyogianya kajian di Ampuh Ustaz Rahmat. Berhalangan beliau kelihatannya karena hujan. Qadarullah ma syaa fa'al. Daripada kita pulang meninggalkan masjid kita yang tercinta ini, meninggalkan kebiasaan rutin, alangkah baiknya kalau kita melanjutkan kajian yang telah kita mulai ketika sebagian asatizah tak datang. Ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Wabil Shayyib. Semoga antum tak bosan dengan kajiannya, tak bosan pula melihat orang yang menyampaikannya. Allahul musta'an. Pagi kemarin kita melanjutkan pembahasan tentang masalah sedekah dan belum bersisa. Ya, dan belum berakhir, masih bersisa. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, was-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala. Orang dermawan itu dekat dengan Allah tabaraka taala. Wa min khalqihi, dan dia pun dekat di hati makhluknya. Wa min ahlihi, dia pun dicintai keluarganya, ya, dan kaum kerabatnya. Wa qaribun minal jannah, dan dia pun dekat dari surga. Jadi orang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada makhluk, dekat kepada keluarga dan kerabat, dekat daripada surga. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Wal bakhilu, orang kikir. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun min khalqihi, jauh dari makhluknya. Hati mereka menjauh melihat orang kikir, tak mau mendekat. Ba'idun minal jannah, jauh pula dari neraka, dari surga. Wa qaribun minan nar, jauh dari surga, dekat ke neraka. Fajaudur rajuli yuhabbibuhu ila adladih, bahkan kebaikan seseorang itu akan membuat musuh-musuhnya mendekat kepadanya. Musuh yang kita berbuat baik kepadanya berubah, akan mendekat menjadi kawan. Dan itu banyak musuh-musuh yang menjadi kawan karena kebaikan seseorang. Wa bukhluhu yubaghidhuhu ila auladih. Sebaliknya, kikir dan sifat kikir membuat seseorang itu dibenci bahkan oleh anak-anaknya. Kama qila, sebagaimana penyair mengatakan, wa yudhhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Akan tampak aib seseorang di tengah-tengah manusia disebabkan kekikirannya, dan akan ditutupi aibnya di tengah-tengah manusia dengan sebab kedermawanannya. Orang dermawan itu aibnya tertutup. Manusia memberikan uzur kepadanya karena dermawannya, bahkan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taghatta bi athwabis sakha'i fa innani ara kulla 'aibin fas-sakha'u ghita'uhu. Berkata penyair, tutupilah dengan pakaian kedermawanan, sesungguhnya aku benar-benar melihat segala macam aib itu akan dapat ditutup, dan penutupnya adalah kedermawanan. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. Dan tidaklah engkau berkawan, pilihlah teman yang merdeka. Sesungguhnya seorang akan menjadi indah, dengan siapa dia berteman, berteman dengan perampok, buruklah dia. Berteman dengan pencuri, buruk. Berteman dengan orang saleh walaupun tak saleh, indah. Ya, berteman dengan orang-orang yang baik, baik. Wa aqlil idza mastata'ta qawlan fa innahu idza qalla qawlul mar'i qalla khata'uhu. Sedikitlah engkau semampumu mengeluarkan statement dan kata-kata. Sesungguhnya perkataan yang sedikit itu akan sedikit pula peluang salahnya ia. Semakin banyak berkata, semakin banyak peluang salah. Idza qalla malul mar'i qalla shadiquhu wa dhaqat 'alayhi arduhu wa sama'uhu. Apabila seseorang hartanya habis, berkurang pula lah teman-teman sejatinya. Maka menjadi sempitlah baginya bumi dan langit ini yang luas. Ini manusia ini. Ya. Harta berkurang, kawan berkurang. Harta bertambah, kawan pun bertambah. Perbanyaklah kawan-kawan ahli dunia beginilah. Ketika kita sedikit, sempit, ditinggalkan. Tinggal gigit jari. Kalau berkawan dengan ahli dunia yang punya kepentingan. Wa asbaha la yadri wa in kana haziman aqdamuhu khairun lahu amwara'uhu. Ketika fakir menjepit, kawan-kawan semua lari darinya menjerit. Pagi hari tak tahu apa yang harus dia buat. Ya, apakah hidup ke depan lebih baik atau lebih celaka? Idzal mar'u lam yakhtar shadiqan li nafsihi fanadi bihi fin nas hadza jazaa'u. Jika seorang tak pandai memilih teman sejati dalam hidupnya, maka serukanlah di tengah-tengah manusia, inilah balasan bagi orang yang salah berteman. Berteman dunia. Semoga sajalah pertemanan kita di sabil najah ini bukan karena dunia. Amin. Ini bukan karena dunia nih, datang dihantar. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan. Bafaras, syukran. Kalau karena dunia dan tinggalkan faktur nih. Tinggalkan bon. Uhaddus sakhai. Dan batasan orang itu dapat disebut dermawan, badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajah, mampu memberikan apa yang dibutuhkan pada masa yang memang layak sesuai dengan kebutuhan. Itu orang dermawan, mampu memberikan sesuatu ketika dibutuhkan. Kalau andai kata memberi tak dibutuhkan, bisa saja menjadi boros. Semua diberi, akhirnya sia-sia, tak dibutuhkan orang. Itu apa? Itu bukan sakha. Ya. Ada orang mau mati kehausan, airnya banyak, dikasihnya emas. Ini bukan orang dermawan. Dia bukan butuh emas, dia butuh air. Walaupun 1 kilo emas. Udah mau mati nampak kawan, karena kehausan. Nah, 1 kilo emas. Kurang lagi, nah 2 kilo. Bukan itu kebutuhan. Kebutuhan itu air, segelas. Maka orang ini tidak disebut dermawan karena tidak sesuai kebutuhan yang diberikan. Jadi seorang sahabat dermawan itu adalah yang memberikan apa yang dibutuhkan sahabatnya. Suami yang dermawan memberikan apa yang dibutuhkan istri sesuai kebutuhan. Ya. Wa an yusila dzalika ila mustahiqqihi biqadri taqah. Orang dermawan itu adalah orang yang mampu menyampaikan kebutuhan kepada orang yang memang membutuhkan semampunya, sekuatnya. Walaysa kama qala ba'du man naqasa ilmuh, bukan sebagaimana ungkapan sebagian orang yang salah dan kurang ilmu, haddul judi badlul mawjud, Orang dermawan itu kata mereka adalah orang yang memberikan segala yang ada padanya. Bukan ini orang dermawan. Kok tak dibutuhkan itu apa diberi? Kalau kita tahu ini membahayakan dia karena sudah berlebih-lebih daripada kebutuhan, untuk apa? Orang kalau anda kata berlebih-lebih segala sesuatu yang diberikan kepadanya, bahaya. Innal insana la yatgha, manusia melampaui batas kapan? An ra'ahu istaghna, ketika dia merasa telah berlebih-lebih. Tengoklah artis-artis itu jemaah sekalian. Ya, sibuk mengupload status saldonya. Ada yang sekian miliar. Ini orang-orang norak. Itu apa kau beritahu kau kaya? Kecuali hanya untuk mengharapkan pujian. Ada yang seorang mengatakan, di tubuhku ini sekarang yang melekat nih, jamku ini Rolex 350 juta. Ini jamku nih. Bajuku ini, baju dalamku ini 1 juta. Setengah miliar nih di melekat tubuhku ini. Ini orang bodoh. Ya. Kalaupun kaya-kaya galeng, gak usah lah kok kayak gitu. Gak usah bilang-bilang, diam-diam aja. Kalau diam-diam aja, tak nikmat. Tak ada yang kasih puji. Subhanallah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat kekanak-kanakan seperti ini. Ya. Anak-anak itu kalau punya sesuatu, bangga. Itu sifat anak-anak. Kadang-kadang melekat pada orang dewasa. Ya. Tunjukkan masing-masing berlomba. Nih, rekeningku, saldoku. Memang rekening kita tak seperti itu. Karena itulah. Sebagian orang ada yang dia memang dermawan, tapi harus disorting. Ini masalahnya. Sebagian artis, sebagian bintang, memang kemana-mana bawa uangnya berjemakan uang, tapi harus di shooting. Shooting ini yang bahaya. Ada pemain bola, mana-mana bawa uang, bagi-bagi. Tapi kok di shooting? Ada artis. Shooting itulah yang merusaknya. Ya. Jadi kedermawanannya pun tak murni. Karena ingin balas. Apa balasannya? Pujian orang. Maka berat, ikhlas itu berat. Kalau kita bangun masjid, bagusnya nama kita tuh ditempel situ. Dibangun atas infak si fulan, stempel. Ya kan? Kalau enggak, marah. Cabut semua ini. Bahaya. Ada sabilun najis stempelnya. Pantok, enggak ada ya? Alhamdulillah. Stempel pun nama Pak Sugeng kacau kita. Subhanallah. Walau kana kama qala hadha alqa'il la irtafa'a ismu asy-syarafi wat-tabdhir. Kalaulah benar seperti ini, orang baik itu adalah mendistribusikan, menyalurkan semua yang ada, maka untuk apa lagi ada istilah dalam kamus namanya mubadir itu apa? Itu apa? Boros itu apa? Untuk apa istilah-istilah ini? Waqad warada al-kitab bi dhammihima. Dan Al-Quran telah menjelaskan dengan celaan terhadap dua benda ini. Kikir, kedekut, dan boros. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِقْ. Jangan kau buat dua tanganmu mencekik ke leher, kayak kemarin kita bahas itu. Ya. Nengok orang beli daging, nengok orang beli... Ences dia. Baru bisa beli 50 kilo ton, 1 ton bisa dia beli. Mau beli? Sayanglah. Ini de parah lah ini. Subhanallah. Ya. Banyak riwayat orang-orang kikir tuh disebutkan ulama. Ada yang lenteranya saja menyinari orang malam hari lewat. Rumahnya itu ada lampu. Kok lewat musafir dimatikannya lampunya. Kenapa? Enak kali kau lewat dapat cahaya dari rumahku gratis, matikan. Kikir nih. Itulah. Ada cerita Ustaz kita, orang kikir bertangga sama orang miskin. Orang miskin lihat betapa kikir tangganya. Dijamunya lah supaya dia belajar kedermawanan. Dijamu dengan segala macam hidangan nikmat-nikmat. Datanglah tetangga yang bakhil nih, kaya bakhil. Di hadapannya semua makanan, semua di sentapnya tak ada, tinggalkan sedikit pun. Ya, sampai akhirnya kebanyakan makan muntah dia. Setelah muntah nangis. Kenapa Tuhan nangis? Muntah tadi kenapa? Sakit rupanya. Aku nangis, ini kenapa keluar lagi yang aku makan? Sayang keluar lagi. Muntahnya aja nangis dia. Kok bisa kembali keluar? Sayang gak bisa lagi aku ambil nih muntah. Allahu Akbar. Berlindung kita daripada sifat kikir nih. Kata Allah, jangan kau jadikan kedua tangan mencekik lehermu, wala tabsudha kullal basti. Jangan pula kau terlampau membentangkan kedua tanganmu, semua kau keluarkan, fataq'uda maluman mahsura. Akhirnya kau terduduk dalam keadaan hina. Ya. Akhirnya hina karena terlampau boros, habis hartanya sia-sia, tak ada makna. Faman waqafa ala haddihi summiya kariman. Barang wa idza kana sakha'u mahmudan faman waqafa ala haddihi summiya kariman. Jikalah label dermawan itu adalah pujian, maka definisinya adalah, ya, definisi yang kita sebutkan di atas, akan jadilah dia seorang yang layak disebut dengan sifat karim, mulia, memberi apa yang dibutuhkan. Wa kana lil hamdi mustawjiban, orang seperti ini layak dipuji. Wa man qasara anhu kana bakhilan, barang siapa tak seperti di atas, orang butuh tak diberi, bakhil dia. Ya. Wa kana lidzambi mustawjiban, orang seperti ini layak dicela. Wa qad ruya fi atharin inna Allah azza wa jalla aqsama bi izzati alla yujayirahu bakhilun. Dalam athar Allah bersumpah tak akan pernah dekat dengannya orang kikir. Wassakha'u naw'an, orang dermawan itu dua jenis. Bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana kikir bertingkat-tingkat, dermawan ini pun bertingkat-tingkat. Lihatlah di mana kira-kira tingkat kita ini. Kalau dermawan. Fa asyrafahuma, yang paling mulia, sakha'uka amma biyadi ghairika. Ya. Engkau dermawan dengan tidak sedikit pun memiliki niat hajat, memiliki apa yang di tangan orang selainmu. Ya, itu orang dermawan tuh. Ini paling tinggi. Orang tuh punya segalanya, dia tak iri, tak cemburu, ya, tak berambisi memiliki apa yang ada pada orang. Ini dermawan tingkat tinggi nih. Ya, tak berharap kalau Allah dia cepatkan kepada engkau nikmat yang dia miliki berupa harta, pangkat, jabatan, tak ada harapan. Apalagi ambisi, terdetik pun tidak. Ini adalah dermawan tingkat tinggi yang dimiliki kadang-kadang oleh orang-orang miskin yang tak berharta. Iya. Bagaimana kemarin dibahas oleh Ustaz Wahib Qasim, anaknya Abdullah, anaknya Umar, khalifah itu pusing. Tunggunya kawan itu sholat di masjid. Setelah sholat datang dia, khalifah datang nih. Ya. Mintalah kepadaku wahai Tuhan, apa yang kau inginkan daripada hajatmu. Kata dia, di rumah Allah nih, aku malu lah. Minta kepada selainnya di rumahnya, enggak lah. Makasih banyak. Sholat lagi dia. Ditunggu kawan sampai selesai. Ini khalifah nih. Khalifah nunggu. Nunggu untuk memberi kepada seorang ulama. Ini ulama, Masya Allah. Selepas sholat, hajatnya selepas, dia pun keluar. Dikejar sama khalifah. Dipanggil khalifah, Tuhan, sekarang anda di luar rumah Allah SWT, mintalah kepadaku hajatmu. Hajat apa kira-kira wahai khalifah? Hajat dunia atau hajat akhirat? Hajat akhirat aku tak punya. Hajat duniamu, Wahai Tuhan, demi Allah, aku tak pernah minta kepada pemilik dunia. Hajat duniaku. Apalagi ku minta kepada orang yang tak punya dunia. Mohon maaf lahir batin. Ini orang dermawan tingkat tinggi nih. Kalau orang yang namanya miskin itu penjilat. Miskin itu. Menjilat kepada orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Sibuk menjilat. Ya, segalanya dia hinakan, jadikan budak dirinya. Dipanggil, siapa? Siap, siap. Tunduk-tunduk, sungkem-sungkem. Hina. Subhanallah. Kenapa? Karena ada masih pangkat kawan. Tak ada pangkatnya, tengok pun tidak. Subhanallah. Asani, tingkat yang kedua, sakhauka bibadli ma fi yadik. Orang dermawan itu adalah orang yang memberi apa yang dia miliki, yang ada padanya. Dia berikan kepada orang yang butuhkan pada waktu yang dibutuhkan. Ini adalah orang dermawan tadi. Makin lebih tinggi yang pertama. Yang pertama ini yang paling tinggi. Sebagaimana tadi Qasim, ya, subhanallah. Dan lain-lainnya. Berkata Ibn Qayyim, faqad yakunu rajulun min askhan nas. Kadang-kadang ada orang yang begitu dermawan di tengah-tengah manusia, wa huwa la yu'tihim syai'an, padahal dia tak pernah memberikan apapun kepada manusia. Tapi dikenal dengan sifat dermawan. Ya. Li'annahu sakha'an ma fi aydihim, karena dia benar-benar dermawan, tak butuh dengan apa yang ada pada manusia. Ini orang dermawan nih. Kayaknya ini agak enak sikit ya. Karena kita sadar yang mau diberi ke orang. Walaupun dia paling tingkat paling tinggi, tapi kayaknya lebih mudah daripada yang kedua. Yang kedua ini harus ada sesuatu. Harus jadi orang kaya benar-benar kita baru bisa berbagi, ini tidak. Ya, wa hadha ma'na qawli ba'dhim as-sakha'u an takuna bimalika mutabarri'an wa an mali ghairika mutawarri'an. Orang kaya itu definisinya sebagian ulama mengatakan an takuna bimalika mutabarri'an, engkau tak payah mengeluarkan hartamu, wa an mali ghairika mutawarri'an, tapi engkau begitu takut memakan harta selainmu, wara memakan harta selainmu. Itu definisi dermawan tadi tuh. Apa yang ada beri, harta orang tak akan diambil walau sepeser pun. Allahu Akbar. Jadi orang yang mengambil harta orang ini namanya apa? Bakhil. Orang yang masih berpikir gimana cara supaya dapat harta orang, ini namanya apa kemarin? Siapa ingat? Syahih. Kemarin, pelajaran kemarin itu. Koruptor-koruptor itu bukan bakhil lagi, tapi namanya apa? Syahih. Gimana supaya pindah harta negara ke kantongnya ini? Allahu Akbar. Gimana caranya? Jadi preman lah dia dengan pangkat dan jabatannya. Nyekei orang. Jadi vampir-vampir berjalan. Ini orang apa namanya? Syahih. Allahu Akbar. Wa sami'tu Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibn Taimiyah taqaddasallahu ruhah, yaqulu, aku pernah mendengar guruku Syekhul Islam semoga Allah mensucikan ruhnya berkata, innallaha auha ila Ibrahim. Allah pernah mewahyukan kepada Ibrahim. Atadri lima ittakhadtuka khalilan? Tahukah engkau wahai Ibrahim, mengapa aku menjadikan engkau kekasihmu? Qala la. Berkata Ibrahim, tak tahu ya Tuhan. Ya. Qala, Allah berfirman, li'anni ra'aitul 'ata'a ahabba ilayka minal akhdhi. Aku mengangkatmu wahai Ibrahim sebagai kekasihku karena aku melihat engkau lebih mudah memberi daripada mengambil. Ini yang payah nih, kalau bisa ngambil jangan memberi. Kalau bisa enggak ada rumusan mengurang dan membagi dalam hidup kita. Yang ada rumusan menambah dan mengali. Mengurang itu berat. membagi berat, mengali jago orang. Nah, langsung ke klaternya. Sekian pak. Ya, menambah. Sekian pak. Mengurang. Aduh, beratlah. Banyak kali proyek belum selesai. Jadi inilah dia sebab Allah mencintai Ibrahim. Dia lebih senang membagi daripada mengambil. La ilaha illallah. Orang sibuk menuntut hak. Kadang-kadang bukan haknya pun dituntutnya. Mengambil. Wa hadhihi sifatun min sifatir Rabb jalla jalaluhu. Memberi tidak mengambil, ini sifat Allah Rabbul Alamin. Kita disuruh meniru. Allah itu memiliki dua sifat. Sifatul jalal. Ya, ini sifat keagungan. Seperti kesombongan, keperkasaan. Ini kita diharamkan menirunya. Jangan sok-sok sombong. Jangan sok perkasa. Yang kedua, sifatul jamal. Sifat-sifat keindahan. Seperti sifat dermawan. Memberi. Kita disuruh meniru sifat ini. Pengasih, penyayang. Ya, dua sifat Allah jika semua sifat dibagikan jadi dua. Ada kembali kepada sifatul jamal, sifat kemuliaan, keindahan Tuhan. Pengasih, penyayang, dermawan, pemberi rezeki dan seterusnya. Ada sifat yang kita dilarang menirunya. Sifatul al-jalal. Sifat keagungan, sifat keperkasaan, sifat kesombongan. Jangan pernah ada pada kita. Kenapa Allah mencintai Ibrahim? Karena dia lebih menyukai memberi daripada mengambil. Ya. Subhanallah. Orang itu lebih senang mengambil. Coba lah buat sini apa? Tempat dulu situ ada kotak, saya tengok tuh. Kotak apa namanya dulu? Gerobak apa? Gerobak rezeki. Bentar aja habis. Kadang-kadang tak tahu diri, tak ada orang, bukan ngambil sebagaimana hajatnya. Ambil banyak-banyak. Ya. Satu kardus Indomie, bawa satu kardus. Orang lain nomor sekian. Subhanallah. Kadang-kadang dalam safar tuh kita banyak melihat orang-orang seperti ini. Masyaallah, sallallahu alaihi wasallam. Orang tua akan tampak perangainya ketika safar. Disebut dalam bahasa Arab safar dari kata-kata asfara yusfiru, membuka, menyingkap. Kenapa? Li'anna safara asfara sifatir rijal. Asfara sifatir rijal. Karena safar akan menunjukkan hakikat sifat seseorang. Kadang-kadang kita naik roro itu sudah sempit, banyak orang. Ditaruhkannya di samping apanya itu kursinya. Ah, barang-barangnya. Penuh barang dia, koper-koper, Bu. Tolonglah, Bu. Enggak, ini bahaya, ini jatuh, ini. Lebih rela dia nengok orang berdiri. Subhanallah, kadang bawa anak. Padahal dia bayar tiket satu bangku. Mau bangku letakkannya. Ini apa namanya ini? Oh, kok pikir-pikir mau tenggelamkan tuh. Kata Bu Susi, tenggelamkan. Banyak orang seperti ini. Tak peduli. Yang penting dirinya enak. Subhanallah. Yang penting menguntungkan dirinya. Orang lain mau mati itu urusan orang. Penting aku enak. Ini paling banyak karakter-karakter manusia. Apalagi memang tak mengharapkan negeri akhirat. Subhanallah. Bahaya. Fa'innahu yu'ti wa la ya'khud. Sifat Tuhan itu memberi, tidak pernah mengambil. Apa yang Allah memberi kepada kita, ada. Wa yut'im wa yut'am. Dia beri kita makanan, tak pernah dia minta makanan. Wa huwa ajwadul ajwadin. Dialah Tuhan yang maha dermawan daripada segenap makhluk yang dermawan. Subhanahu wa ta'ala. Wa akramul akramin. Tuhan yang maha mulia daripada segala yang mulia. Wa ahabbul khalqi ilaihi man ittasafa bi sifatihi. Yang paling dicintainya adalah hamba yang meniru sifatnya. Sifat apa yang kita disuruh meniru? Sifat jamal. Jangan sifat jalal, bahaya. Fa innahu karimun yuhibbul karim. Dialah Tuhan yang maha mulia menyukai orang yang mulia. min ibadi daripada para hambanya. Wa alimun yuhibbul ulama, dialah zat yang maha berilmu menyukai orang-orang yang berilmu dari ulama. Wa qadirun yuhibbus syuja'an, dia adalah zat yang maha kuasa, dia menyukai para pemberani. Jamilun yuhibbul jamal, Tuhan yang penuh dengan keindahan menyukai segala macam bentuk keindahan. Keindahan akhlak, keindahan perangai, keindahan perkataan, keindahan perbuatan, keindahan zahir, keindahan batin, semua Allah cintai. Rawat Tirmidzi fi jami'ihi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab jami'nya dengan sanadnya, ya. Berkata Salih bin Abi Hassan, aku mendengar Sa'id bin Musayyib berkata, sesungguhnya Allah, inna allaha tayyibun yuhibbut tayyib, Allah Tuhan yang maha baik menyukai yang baik. Nadhifun yuhibbun nadhafah, Tuhan yang maha bersih menyukai segala macam bentuk kebersihan. Maka yang bersih-bersih, yang wangi-wangi, yang tampan-tampan, disenangi makhluk, disenangi Allah. Yang bau-bau, yang busuk-busuk, dibenci Allah, dibenci makhluk, disenangi syaitan. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang rahasia parfum dahsyat. Parfum itu begitu kuat, erat hubungannya dengan kesucian roh, dengan kebaikan roh, parfum itu. Karena itu Nabi mengatakan, hubbiba ilai min amri dunyakum an-nisa wal itru. Dua perkara dunia Allah buat aku cinta kepadanya, wanita dan parfum. Subhanallah. Ya, ruh kita ini akan menjadi baik ketika tampilan lahir kita pun baik. Tak ada ruhnya baik semraut, amburadul. Pakaian bau busuk, bajunya warna putih berubah menjadi warna hitam, bukan karena diwantek, bukan. Tak dicuci seminggu dua minggu. Kenapa kok demikian? Ini apalah dunia ini, Pak? Inilah zuhud nih, Pak. Sibuk kita nyuci dunia, habis waktu kita untuk nyuci-nyuci baju. Bagus kita berzikir, baca Quran. Ini orang dibenci makhluk, dibenci Allah. Sebagian orang-orang sufi seperti ini nih. Subhanallah. Ya. Maka kalau udah ngaji kita masih bau, masih busuk, tampilannya tak oke, dipertanyakan di mana ngajinya. Subhanallah. Hati-hati aja lah antum yang motornya itu jorok-jorok. Udah sampai berubah warnanya. Knalpotnya bukan lagi putih. Knalpotnya ada kuning, 5 tahun tak dicuci. Berikanlah hak. Berikan hak segala sesuatu. Iya, kendaraan kita tuh punya hak tuh. Udah rodanya pun gini-gini mau lepas, dihantamnya juga enggak bisa menjerit-menjerit motor tuh, menjerit ya. Disumpah sarapannya, Wak. Kok pakai aku terus, kok tak perbaiki, tak ada lotakmu. Syukur dia tak bisa ngomong. Subhanallah. Ya. Berkata Sa'id bin Musayyib, Allah itu baik menyukai yang baik, bersih menyukai yang bersih, karim yuhibbul kurama, yuhibbul karam, dermawan menyukai kedermawanan, jawadun yuhibbul jud, dia Tuhan yang maha mulia menyukai kemuliaan. Fanadzifu akhbiyatakum, ya, maka bersihkan rumah-rumah kalian. Allahu Akbar. Ya, kadang indah tapi masuk waktu rumahnya, ini rumah apa gudang ya, gudang apa rumah ya, tak tahu lagi mana gudang mana rumah. Ruang tamu jadi gudang, dapur jadi gudang, semua gudang, tak mana lagi rumah. Subhanallah. Pusinglah suami, malas masuk rumah. ya, pulang kerja pun malas masuk rumah. Kalau masuk rumah kayak kapal pecah ku tengok. Enak lagi enjoy-enjoy sama kawan, kongko-kongko. Nah, inilah istri-istri ini. Supaya suami itu betah, buatlah indah rumah. Servis rumah itu. Ya, jangan malas-malas sekali awak. Rumah pun jadi kayak kapal pecah. Ya. Fanadzifu akhbiyatakum wa la tashabbahu bil yahud. Jangan tiru orang Yahudi yang jorok pekarangan rumahnya. Qala fatagartu dhalika lil Muhajir ibn Mismar faqala, ya, berkata Sa'id, ku sebutkan ini kepada Muhajir bin Mismar, dia berkata haddatsanihi Amir bin Sa'ad an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Kata Sa'id, hadis ini diberitahukan aku oleh Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ya, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu pula bunyinya. Illa annahu qala fanadhifu afniyatakum, tapi bedanya Nabi mengatakan kata-kata akhbiyatakum dengan afniyatakum, bersihkanlah pekarangan rumah kalian. Hadha hadithun gharibun Khalid ibn Iyas yudha'af. Hadis ini, redaksi ini aneh, dan perawinya Khalid ibn Iyas dilemahkan, tapi maknanya benar. Benar maknanya, Allah menyukai keindahan, kecantikan, kebersihan. وفي الترمذي ايضا في كتاب البر الامام الترمذي مركن dalam كتاب البر قال حدثنا الحسن بن عرفه. Dia menyebutkan dengan jalurnya, saya potong jalurnya saja, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun min Allah qaribun min al-jannah, orang dermawan dekat ke Allah, dekat ke surga, qaribun min nas, dekat ke manusia, ba'idun min an-nar, jauh dari neraka, wal bakhilu ba'idun min Allah, orang kikir jauh dari Allah, ba'idun minal jannah, jauh dari surga, ba'idun minal nas, jauh dari manusia, qariban minal nar, dekat ke neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabbu illallah ta'ala min abidin bakhilin, orang bodoh, dermawan, lebih cintai Allah dari orang alim tapi kikir. Allah musta'an. Wafi sahihi inna Allah ta'ala witr yuhibbul witra, dengan tambahan lainnya dalam kitab Sahih Bukhari dan, ya, dan Muslim, sesungguhnya Allah adalah zat yang satu menyukai solat yang ganjil, witir. Wahuwa rahimun, ya, wahuwa subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbul arruhama, Allah itu Tuhan yang maha pengasih, mencintai orang-orang yang memiliki sifat kasih. Wa innama yarhamu min ibadihi ar-rahama, dan dia akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk. Wa huwa sittirun, dialah Tuhan yang maha menutupi aib-aib manusia. Yuhibbu man yasturu 'ala ibadihi, dia menyukai orang yang menutup aib saudara-saudaranya. Wa 'afuwun, yuhibbu man ya'fu 'anhum, Tuhan yang mudah memaafkan, mencintai hamba yang mudah memaafkan selainnya. Ghafurun, Tuhan yang maha pengampun, yuhibbu man yaghfir lahum, senang kepada orang-orang yang mudah memberikan ampunan kepada yang lain. Walatifun, yuhibbul latifa min ibadih, dia Tuhan yang maha lembut, menyukai kelembutan daripada hamba-hambanya. Wahalimun, yuhibbul hilma, Tuhan yang tak tergesa-gesa, bijak, menyukai orang-orang yang bijak. Wabarrun, yuhibbul birra wa ahlah, Tuhan yang baik, menyukai orang-orang baik dan kebaikan. Wa'adlun, yuhibbul adla, Tuhan yang maha adil, menyukai keadilan. Waqabilun lil ma'adhir, Tuhan yang menerima uzur-uzur manusia. Yuhibbu man yaqbalu ma'adhir ibadih, dia menyukai orang yang mudah memberikan uzur kepada sahabat-sahabatnya. Wa yujazi 'abdahu bihasbi hadhihi shifat fihi wujudan wa 'adaman, dan dia akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan sifat yang di atas. Jika ada, ada padanya sifat tersebut, Allah akan berbuat demikian kepadanya. Jika tak ada, Allah pun akan menarik sifat tersebut. Orang yang tak punya sifat rahmat, Allah cabut daripada dirinya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada seorang badui melihat Nabi mencium cucu-cucunya Hasan Husain, kata dia, "Ya Rasulullah, kau cium cucu-cucumu? Aku 12 orang anak, tak pernah satu pun pernah aku cium. Punya 12 orang anak, satu pun tak pernah aku cium." Kata Allah, "Jangan-jangan aku takut dicabut Allah sudah dalam rasa rahmat." kepada hamba-hambanya. Tahukah engkau sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat penyayang. Faman 'afa 'afanhu, barang siapa mudah memaafkan, Allah mudah memaafkannya. Wa man ghafara ghafarlah, mudah mengampunkan orang, Allah mudah mengampuninya. Wa man samaha samaha, yang mudah toleransi kepada orang, Allah toleransi kepadanya. Ya. Di hari kiamat, di antara keutamaan seorang pedagang yang mudah toleran kepada para ya relasinya, di hari kiamat dia merasa tak punya amal banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala ia memudahkan baginya urusannya. Menutupi segala macam celah-celahnya, kesalahannya, aibnya. Dia bertanya, "Ya Rabb, kenapa?" Kata Allah, "Karena engkau dahulu di dunia mudah memaafkan semua rekan-rekan bisnismu. Kau tugaskan pekerjamu untuk memungut hutang-hutang. Tatkala mereka tak mampu membayar, engkau beri tunda. Sebagian kau putihkan, sebagian keputihkan setengahnya, sebagian keputihkan semua sesuai dengan kebutuhan. Ya, engkau katakan kepada pekerja-pekerja ketika mengut hutang-hutang, tajawaz anhum tajawazallahu anna. Udah, toleransi kepada mereka, semoga Allah toleransi kepada kita. Hari ini ku balas apa yang kau buat dahulu." Wah, nah, ini pedagang yang toleran. Ya. Subhanallah. Begitulah seterusnya. Ya, wa man rafaqa bi ibadi rafaqa bih, yang lembut kepada hamba-hamba Allah lembut kepadanya. Ya. Barang siapa berbuat baik kepada hamba, Allah berbuat baik kepadanya. Ya, barang siapa menutupi aib hambanya, Allah tutupi aibnya. Barang siapa yang mengikuti dan berusaha mencari-cari aib orang, Allah akan ikuti pula aibnya, menyebarkannya, mempermalukannya. Barang siapa yang kikir memberikan kebaikan kepada hamba-hamba, Allah juga berhitung memberikan kebaikan kepadanya. Barang siapa mempersulit hamba, Allah akan persulit dia. Banyak orang kerjanya hidup mempersulit orang lain, apalagi dia punya pangkat. Ya, semua urusan tak selesai, dipersulit. Kecuali kok andai kata ada yang warna merah-merah itu, kok tebal, cepat, lambat, lambat pula urusannya. Kok tak keluar yang merah-merah, tak pindah berkas-berkas itu di situ, tergeletak. Berminggu-minggu tak siap. Subhanallah. Barang siapa yang membuat makar terhadap makhluk, Allah akan buat yang sama kepadanya. Barang siapa yang membuat tipu daya, Allah akan memperlakukannya seperti itu. Subhanallah. Begitulah kesimpulannya. Dalam hukum dunia dan dalam hukum akhirat. Di dunia seperti itu, di akhirat pun pula seperti itu. Allah itu sebagaimana sifat-sifat hamba terhadap hamba yang lain. Ya. Ya, sampai di sini dulu lah, udah jam 6. Belum selesai lagi nih, ada 2 lembar lagi. Sabar-sabarlah kita, kapan-kapan ada masa nanti kita lanjutkan lagi. Ada juga pertanyaan nih. Apakah imam masjid yang ahlu bid'ah menanggung dosa jamaah makmumnya? Tidak. Ya, apakah imam masjid yang ahli bid'ah menanggung dosa jamaahnya makmumnya yang mengamalkan bid'ah seperti zikir berjamaah? Apakah imam menanggung dosa jemaah lainnya? Tidak, kecuali jika dia yang mengajarkan, menyerukan, menghidupkan. Kalau dia yang membuka jalan keburukan ini diikuti oleh masyarakat, dia kena. Ya, buat bid'ah macam-macam. Sambil sholat belakang imam yang dia itu ahlu bid'ah, banyak membuat bid'ah dalam sholatnya, selepas sholatnya. Kami merasa tak khusyuk, apakah sholat kami sah? Selama sholat itu anda kerjakan padanya rukun-rukun, syarat-syarat terpenuhi, kewajiban-kewajiban terpenuhi, sah. Tak ada masalah. Allahumma musta'an. Demikian ikhwati fillah, kajian kita pagi ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.